ya ucapan Ibnul Qayyim ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala. Kita masih menjelaskan ucapan penulis dari penjelasan ayat ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Mereka itu adalah orang-orang yang menyeru dan mencari jalan menuju Rabb-nya dengan perantara-perantara. Nah, kayaknya sudah selesai. Kita masuk pada ucapan beliau. Qala musannifu rahimahullah, berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa qawluh, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Berkata musannif rahimahullah, dan tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali zat yang telah menciptakan aku, karena dia akan menunjukiku. Dan dijadikan ucapan beliau ini sebagai kalimat yang tetap ada pada generasi berikutnya, mudah-mudahan mereka kembali. Qala syarhun, syarah penjelasan, ay la ilaha illallah. Kalimatan baqiyah, ini adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah intisari ajaran para anbiya dan rasul. Dari mulai rasul yang pertama sampai Muhammad alaihi salatu wassalam, ajarannya sama. Kenapa? Mereka itu pada zamannya juga disebut Islam. Yahudi Islam pada masanya, Nasrani Islam pada masanya. Kenapa? Karena seruannya juga suruh berserah diri kepada Allah. Setiap seruan yang menyeru untuk berserah diri kepada Allah, Islam. Karena kalimat Islam itu sendiri artinya adalah istislamu lillah, menyerahkan diri kepada Allah. Sampai diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam dan dihapus agama-agama itu, barang siapa yang tidak beriman kepada Muhammad, maka dia ahlul kitab yang kafir. Maksudnya apa kafir ini? Kufur dengan ajaran mereka sendiri. Ya, Yahudi sekarang berbeda dengan Yahudi waktu zamannya Nabi Musa. Nasrani sekarang berbeda dengan Nasrani yang ada pada zamannya Nabi Isa. Beda. Kalau Nasrani yang ada pada zamannya Nabi Isa, mereka Muslim. Tetapi Nasrani yang ada pada zaman kita, mereka kafir. Yahudi pada zamannya Nabi Musa, mereka Muslim. Tapi Yahudi yang ada pada zaman kita, mereka kafir. Kenapa? Mengkufuri kitab-kitab mereka sendiri. Kenapa? Kitab-kitab mereka sendiri itu memerintahkan mereka untuk ikut Muhammad. Tetapi mereka ingkar. Fa tadabbar, maka coba renungi, kata beliau. Kaifa abbar al-Khalilu alaihi salatu wasalam, bagaimana al-Khalil, ya gelar Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Khalil itu di atas Habib. Habib itu kekasih. Kalau Khalil kekasih, ya khusus, di atasnya kekasih namanya Khalil. Khalilullah hanya dua, Muhammad dan Ibrahim. Berkata di sini Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dalam memberikan takbir, ungkapan. Ungkapan dari apa? An hadhil kalimatil azimah, dari kalimat yang sangat mulia ini. Apa kalimat yang azimah tadi? La ilaha illallah. Ditakbirkan dengan kalimat yang lain agar supaya lebih paham lagi. Mana takbirnya? Innani bara'um mimma ta'budun. Ini kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan. ditakbirkan dengan kalimat Nabi Ibrahim, aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan kalian. Sama dengan tidak ada Tuhan. Kalimat illallah ditakbirkan dengan ucapan beliau, illalladzi fatarani, kecuali saya hanya beribadah kepada zat yang menciptakan aku. Artinya apa? Menafikan semua Tuhan-Tuhan yang ada dan hanya menetapkan Allah lah sebagai Tuhan. Nah, takbirnya, ungkapannya Nabi Ibrahim, itu adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Tuhan itu banyak. Setiap yang disembah namanya ilah, namanya Tuhan. Batu disembah namanya ilah, namanya Tuhan. Pohon disembah namanya ilah, dia juga Tuhan. Tetapi Tuhan-Tuhan itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil, tidak berhak untuk disembah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Bima'na halladhi dallat alaih, dengan makna yang menunjukkan akan konteks dan makna la ilaha illallah. Wa wudi'at lahu, dan diletakkan pula. Minal bara'ah. Ya, dari berlepas diri. Min kulli ma yu'badu min dunillah, dari setiap ya makhluk yang diibadahi selain Allah. Al-mawjudah fil kharij, yang ada di alam ini. Seperti kal kawakibi wal hayakil, seperti kawakib, bintang-bintang. Ada kaum musyrikin yang nyembah bintang. Ya, ketika bintangnya hilang, aduh Tuhanku hilang. Ketika muncul, oh Tuhanku muncul. Ya. Wahaykal, wahayakil. Wa huwa fil lughah abniyaun azimah. Hayakil itu secara bahasa bangunan yang besar. Wa yuradu bihi al masyahid wa qubbab, tetapi yang dimaksudkan hayakil di sini adalah masyahid. Masyahid itu makam-makam yang dibangun. Ya, kalau kita pergi ke Cirebon lintas arah barat atau timur lewat Gunung Jati, kita akan mendapati di sana kuburan-kuburan yang dibangun. Ya, dibikin istana. Di kuburan tadi dibangun masjid, di dalam masjid tadi ada kuburan yang khusus dirancang pakai kelambu, dan setiap harinya dikasih bunga-bunga setaman. Jadi apa? Keadaannya itu kayak angker. Nah, di situ kalau malam Jumat Kliwon, itu orang nangis banyak sekali. Nangis minta apa? Minta rezeki. Yang satu ke situ pengen jodoh, yang satu ke situ pengen dagangnya lancar, yang satu ke situ pengen naik kelas, di situ ke situ pengen ya sekian dan sekian. Subhanallah. Musyrik. Musyrik di tengah-tengah kita, kaum muslimin. Siapa mereka? Muslim. Wal asnam, dan patung-patung. Ya, patung-patung banyak ya. Patung salib, patung Buddha. Nah, allati sawwaraha qaumu Nuhin ala suwaris salihin. Yang mana patung-patung itu adalah gambar-gambar orang saleh yang dipahat menyerupai bentuk mereka. Yang pada masa awal sebenarnya bukan diibadahi. Maka inilah kenapa patung-patung itu diharamkan, gambar-gambar juga diharamkan. Kadang kita kalau enggak tahu sejarah, ketika mendengar ya bahwasanya gambar-gambar makhluk hidup itu diharamkan, kita berontak. Loh, kenapa gambar kok enggak boleh? Nah, berarti orang ini belum tahu sejarah. Naam. Oh, kenapa patung-patung kok enggak boleh? Oh, berarti orang ini enggak tahu sejarah. Ya. Jadi sejarah bangsa Arab zaman pertama itu adalah mereka itu adalah para pemahat ulung. Jangankan kok cuma batu, gunung jadi rumah. Perhatikan betapa kuatnya mereka. Betapa mereka itu tukang batu yang murni ya mereka. Kalau tukang batu sekarang mah dadakan. Ya. Karena kepepet enggak bisa kerja di pabrik, jadi tukang batu. Dadakan jadinya. Jadi tukang bata, tukang rumah, padahal enggak punya keahlian dia. Bingung mau kerja apa, akhirnya tukang bangunan. Jadi enggak punya keahlian dia. Beda dengan orang-orang zaman dulu. Jangankan kok cuma mahat bat, patung seperti orangnya. Mahat gunung jadi rumah, mampu mereka. Nah, kalau kita pergi ke negeri Yaman, kemudian ziarah ke daerah Ma'arib, kita akan menyaksikan patung-patung, apa tugu-tugu pancang dari batu pada zamannya siapa? Ratu Bilqis. Yang mana nama Bilqis ini sendiri sebenarnya dipertanyakan. Enggak ada perempuan yang dinamai Bilqis. Ya, pancangnya gede besar batu. Ya. Dan itu diturunkan kepada ya sedikit dari mereka. Jadi sebagian mereka punya benteng dari batu. Dibom enggak hancur. Ya. Kalau di Damat itu ada benteng melingkar, itu kokohnya melebihi semen. Katanya itu apa? Numpuk-numpuk batunya itu dengan telur. Jadi mecahin telur berapa puluh kemudian tumpuk batu. Itu dibom enggak apa-apa itu, benteng itu. Jadi keahlian mereka zaman dulu ya. Nah, tidak bisa dibandingkan dengan orang zaman sekarang. Nah, mereka memahat batu-batu tadi seperti muka-mukanya orang soleh. Kemudian ditaruh di masjid. Apa tujuannya? Bukan disembah. Praham, ini patung, ngapain saya sembah? Cuma mengingatkan kami, kalau kami itu lihat orang soleh itu kok tergerak ya hati kami untuk ibadah. Iya kan? Nah, coba kalau kita bergaul dengan ahlul ma'asi, boro-boro mau sholat, enggak enak rasanya. Tapi kalau kita ngeliat orang soleh, seakan-akan Masya Allah, mau dingin, dia pakai sarung, dia pakai jubah, dia pakai sekian, aduh Masya Allah kok dingin sekali ya, kok saya pengen ibadah. Itu tujuan mereka cuma itu sebenarnya. Sehingga sosok orang soleh di tengah-tengah kita sangat penting. Untuk apa? Menyemangati kita. Nah, akhirnya karena tujuan inilah mereka memahat batu-batu menyerupai bentuk-bentuk orang soleh. Ditaruh di masjid supaya kalau ngelihat pengen ibadah. Karena terkenang dia bagaimana mencontohkan ibadah, bagaimana dia mencontohkan menyemangati dan lain sebagainya. Ketika ngelihat jadi semangat. Ketika ngelihat jadi semangat. Generasi awal mati. Generasi awal ini mati. Yang paham maksudnya bikin apa patung-patung ini mati. Muncul generasi yang kedua. Ya, setan masuk. Ini patung ditaruh di tempat ibadah kita buat apa ya sama orang-orang tua kita dulu? Setan masuk. Salah satunya pasti disesatkan. Oh, itu patung bukan patung sembarangan. Itu patung tidak mungkin ditaruh di sini kalau dia tidak punya berkah. Diyakini kalau patung tadi punya berkah. Belum diibadahi step by step kata orang kufar. Selangkah demi selangkah sampai enggak kerasa. Kalau kita kalau pengen sesat itu juga enggak kerasa, ya. Enggak kerasa betul. Padahal sudah sesat. Ya, yang ternyata rajin taklim, taklimnya jarang. Perasaan masih ahlu sunnah, perasaan masih di atas sunnah, tapi dia sudah geser. Itu berapa tahun? Itu sekian tahun. Sampai dia betul-betul hilang kesadarannya, menyimpang tanpa sadar. Enggak langsung jebret ahlu sunnah jadi ahlu bid'ah, ya jarang kayaknya. Walaupun mungkin ada ya, tapi jarang. Karena apa? Mencongkel akidah itu perkara yang berat. Kalau keyakinan awal kita sudah ahlus sunnah, mau dicongkel jadi ahlul bid'ah, ya berat. Sebagaimana kalau seseorang punya akidah, pengen dicongkel kemudian diganti dengan akidah baru juga susah. Tapi step by step, selangkah demi selangkah. Itu pun berjalan tahun. Langkah berikutnya makan waktu yang lama, berikutnya lama. Ya, maka orang itu kalau udah futur, kelamaan futurnya nggak segera ditolong, susah kembalinya. Jadi kalau antum melihat saudara kita, teman-teman kita yang dulu ngaji, lama enggak ngaji futur, deketi, khawatir dia bablas, susah kembali. Nah, tanyakan ya, kena kemana, ada apa? Seperti itu. Nah, artinya saling melihat, saling merengkuh. Dia karena pengen istiqomah ya deketi. Jangan hanya mengharapkan saya futur, kok enggak ada yang deketi ya? Ya kamu sadar kamu futur, harusnya kamu dekat mereka. Gitu, jangan pengennya saya futur kok enggak ada yang deketi. Ini berarti salafi ini orang yang enggak mau tahu dengan saudaranya. Lah kamu salah. Kamu sadar kamu futur kok malah ngarep-ngarep. Salafiin bukan nabi. Ya. Naam. Kalau ngerasa sudah mulai lemah, datangi saudaramu. Asyaitanu ma'al wahid, setan itu bersama satu orang. Jangan kemudian nyalahkan saudaranya. Ah, ternyata Salafin itu enggak mau perhatian sama saudaranya. Udah ngerasa futur, malah bukannya deketi saudaranya, malah nyalahkan. Kecuali kalau dia enggak sadar. Nah, ini kewajiban kita. Nah, tapi ini kan saling merengkuh ya. Ada orang yang baru mengenal dakwah, alhamdulillah. Ya, kita mungkin yang baru mengenal dakwah berusaha untuk mendekatkan diri kita. Yang lama berusaha untuk mengambilnya. Jadi ada keterkaitan satu dengan yang lain. Bukan karena kita baru kemudian menjauh, kemudian nyalahkan itu yang lama-lama kok enggak pernah ngajak saya. Ya kamu berusaha mendekat. Seperti itu. Ya, ketika ada yang baru disambut, ya, dia pun juga ikut nyambut. Jangan kok orang-orang enggak mau nyambut dia ya. Ya kamu juga nyambut, jangan nunggu orang. Sambut olehmu. Karena yang namanya watak itu kan kadang-kadang satu dengan yang lain beda. Ya, salaf ini ada orang baru kok enggak disambut, ya antum yang nyambut. Sambut dia, temani, ajak ngobrol, kasih ilmu. Jangan nyalakan orang. Yang namanya orang kan sifatnya beda-beda. Antum juga diem nyalain orang kok kamu. Lah ya antum duluan. Nah, jangan nunggu yang lain. Yang lain tuh ya beda-beda watak. Ada yang pendiam, sebenarnya dia perhatian tapi mau masuk enggak enak, malu. Kalau kita juga merasa baru ya mendekat. Ya. Nah, sok akrab lah. Ngakrapi. Ya, seperti itu harusnya ada timbal balik. Akrab dengan yang lain. Itu saudara kita. Nah, seperti itu. Nah. Jadi jangan saling menyalahkan. Kalau kita bisa berbuat, ya berbuat. Jangan nunggu orang lain perlu teriak-teriak. Nah, jadi kalau nggak ada yang amal, kita nggak mau amal gitu. Kan enggak. Justru kalau kita mau beramal, kemudian ditiru oleh orang lain. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Apa? Falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'a. Nah, itu jelas. Nah, saya dulu kenal dakwah, enggak ada yang ngajak. Enggak ada yang ngajak bicara. Ngakrabi sendiri. Wong kita yang pengin kok. Iya kan? Kita yang butuh kok. Seperti itu. Nah, kita sebagai yang senior misal, sebagai yang tua, ya berusaha untuk mendekati. Seperti itu. Nah. Apa tadi jauh-jauh sini. Nah, jadi generasi yang kedua ini bingung. Loh, ada patung. Oh, itu sama setan itu tuh. Patungnya bukan patung sembarangan. Wong baunya wangi kok. Ya, ini pasti disembah. Tapi belum disembah, baru di dalam anggapan. Iya, patung ini enggak mungkin ditaruh di tempat ibadah kalau enggak punya apa-apa. Itu baru sekedar keyakinan dulu awal-awal. Terus berjalan seperti itu. Ya, generasi yang kedua mati, generasi yang ketiga rusak. Oh, pasti diibadahi karena di sini kok. Akhirnya disembah, dipinta, dimintai tabaruk sampai ya diibadahi dan dijadikan sebagai tuhan-tuhan. Nah, dijadikan sebagai apa? Tuhan-tuhan mereka. Itulah sejarahnya. Kemudian patung diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena wasilatun lisyirki, wasilah dalam kesyirikan. Gambar sama halnya dengan patung. Haram hukumnya gambar-gambar makhluk bernyawa. Sampai Nabi SAW mengatakan, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamatil musawwirun. Manusia yang paling keras adabnya di hari kiamat adalah para pemahat dan para penggambar. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wala timthal wala kalbin. Malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa, gambar-gambar patung-patung dan juga anjing. Sampai malaikat Jibril terlambat Gak berani masuk rumahnya Rasulullah. Ternyata ada anjing yang tidur di kolong tempat tidurnya siapa? Aisyah. Sampai malaikat Jibril, sampai Rasulullah, ya, berprasangka, kenapa Jibril terlambat? Apakah Jibril mengingkari janji? Akhirnya di tengah kesuntukannya karena Jibril gak datang, dia pun keluar rumah. Nah, di luar rumahnya itulah beliau bertemu dengan Jibril. Terjadilah dialog. Wahai ya Jibril, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak masuk rumah sesuai dengan janji? Maka Jibril mengatakan, kami inna ma'syaral malaikah la tadkhulu baitan. Tidak bisa masuk rumah yang di dalamnya ada anjing, gambar, dan patung-patung. Akhirnya diperintahkan anjing untuk dikeluarkan. Tirai yang bergambar ya makhluk bernyawa disobek. Kemudian barulah Jibril masuk. Kalau sekarang, ya, apa? Buto ijo, satu kanan, satu kiri, bawa gembel. Bawa itu apa? Nah, itu gembel orang Jawa namanya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Masuk ke taman, ada perempuan, ya, bawa kendi, telanjang. Iya kan? Nah, masuk ke rumah, gambarnya Pak Jokowi, gambar pengantin, ya, nah, gimana kayak gini bisa ya menenteramkan rumah Muslim? Wong malaikat aja nggak berani masuk. Kalau malaikat sudah nggak berani masuk, siapa penghuninya? Ya dia sama setan. Jadi kerasan setan di situ. Nah, itulah sejarahnya kenapa gambar diharamkan, patung-patung diharamkan. Itu ringkas. Alhamdulillah, sejarahnya cukup, pembahasannya juga cukup, kita lanjutkan. Sudah lewat waktu.